بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang dihafal pendek ya, la haraj, yang di depan saya sampai belakang. Yang sebelah kanan saya. Yang sebelah kiri saya. Yang di halaman. Senang di halaman ya. Atas masih kosong wadah. Ngisi sih. Lantai dua. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hafidh al-mutqin al-jihbid al-imam Amirul Mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi maulahum fi sahihihi kitabul hajj babu man labbada ra'sahu indal ihrami wa halaq babu man labbada ra'sah bab seseorang yang mentalbit rambut kepalanya indal ihram ketika berihram wa halaq dan menggundul rambutnya yakni ketika tahallul. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, talbit ialah memberi krim rambut, minyak rambut, supaya dia menyatu, tidak tercerai-berai. Ini berlaku bagi yang rambutnya panjang. Dan ini hukumnya sunnah, bukan perkara wajib, bukan persyaratan manasik. Talbid ra's, mentalbid kepala, rambut kepala, itu dilakukan sebelum ihlal, dalam proses persiapan ihram. Mandi-mandi, dia menggunakan minyak wangi, mentalbit kepalanya, baju ihram, baru ihlal. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Wahalak, dan dia menggunur rambutnya. Yani ketika tahallul selesai manasik umrah atau selesai manasik haji. Dari bab ini menggabungkan antara talbit ar-ra'as dengan halaq, menunjukkan bahwasanya seseorang yang mentalbit kepalanya ketika ihram, dia dianjurkan untuk gundul ketika tahallul. Jadi satu rangkaian. Paham ya? Sebelum ihram rambutnya dia talbit. Dia kasih minyak rambut, kasih krim, sisir yang rapi supaya enggak tercerai-berai. Yang berbuat seperti ini ketika ihram, nanti saat tahallul dia dihasung untuk gundul halq. Begitu. Pertanyaannya adalah, apakah ini bersifat wajib ataukah bersifat anjuran? Jumhur fuqaha berpendapat wajib. Siapa saja yang mentalbit kepalanya ketika ihram, maka wajib atas dirinya ketika tahallul untuk gundul. Pendapat yang kedua, pendapat Hanafiyah, menyatakan tidak wajib. Boleh bagi dia untuk qasr. Qasr itu tahallul dengan mencukur rambutnya merata, tapi tidak gundul. Merapikan rambutnya, memendekkan rambutnya secara rata. Namanya qasr atau taksir. Ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, qaul jadid. Pendapat barunya Imam Syafi'i rahimahullah. Secara dalil tidak ada. Secara praktiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Jadi secara dalil yang menyatakan wajib tidak ada. Tetapi secara praktek Rasulullah SAW itu yang beliau kerjakan. Nabi kita Muhammad SAW ketika ihram mentalbit rambut kepalanya. Dan ketika tahallul beliau gundul halq. Maka ya Nabi Tina Azzaikumullah, yang bisa kita ambil adalah ini semua hasungan. Afdal perkara sunnah, tidak wajib, bukan persyaratan. Ya, diingat baik-baik. Ketika siapa saja yang ketika ihramnya mentalbit kepalanya, rambut kepalanya, maka ingat ketika tahallul dia gundul. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf. قال أخبرنا مالك إمام مالك عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر سمك الله مرضى بليه عن حفصة رضي الله عنهم حفصة بنت عمر سوداريها عبد الله annaha qalat, bahwasanya Hafsah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sya'nun nasi halu bi umrah, kenapa kondisi orang-orang ini mereka halu, telah bertahalul bi umratin, dengan mengerjakan umrah. Walam tahlil anta min umratik, sementara engkau tidak tahalul dari umrahmu. Itu pertanyaannya. Kenapa para sahabat selesai manasik umrah tahalul? Kok anda enggak tahalul ya Rasulullah SAW? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inni labbattu ra'si, sesungguhnya aku mentalbit rambut kepalaku. Wa qallattu hadiyi, dan aku telah mengalungkan kiladah di leher hewan hewan hadiyuku. Fala ahillu hatta anhar, maka aku tidak boleh tahallul hingga aku nahar, menyembelih hewan hadiyuku. Selesai. Yang pernah kita bahas sebelumnya, Nabi kita Muhammad tidak tahallul dikarenakan beliau haji qiran, membawa hewan hadiyu. Sampai di kota Mekah, tawaf tujuh putaran, kalau beliau mau sa'i, safa marwah, sudah tidak tahallul. Masih menggunakan baju ihramnya sampai ketika nanti beliau di manasik haji, di musim haji tanggal 10 Zulhijjah, beliau baru tahallul. 6. Karena beliau qiran. Sementara para sahabat yang lainnya yang sudah tahallul, mereka hajinya tamattu. Jadi sampai di kota Mekah, tawaf 7 putaran, sa'i, safa marwah, langsung tahallul, potong rambut. Dikarenakan mereka tamattu', tidak membawa hewan hadiyu. Rasul qiran, membawa hewan hadiyu, maka tidak tahallul sampai menyembelih hewan hadiyunya dengan 10 Dzulhijjah yaumun nahar. Ini benar kita bahas sebelumnya. Di sini syahidnya adalah kata-kata inni labbattu ra'si, sesungguhnya aku mentalbit rambut kepalaku. Hadis ini hanya menyinggung tentang talbit, tidak menyinggung tentang halqa, gundul rambut ketika tahallul. Garis sebutkan dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyhur dalam banyak riwayat beliau halqun ini tahallul. Halaqah ya tahallul. Beliau menggundul rambutnya ketika tahallul. Sehingga Al-Bukhari hanya membawakan masalah talbit, tidak membawakan masalah halq gundul ketika tahallul karena masyhur. Dipahami ya? Nah, dari riwayat ini diambil faedah Imam Bukhari, Rasul menggabungkan amal ini, menggabungkan amal talbit, memberikan minyak kepada rambutnya ketika ihram, dan halq gundul ketika tahallul. Maka menggabungkan dua amal ini merupakan sunnah. Bimbingan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paham ya? Maka yang ketika ihram mentalbit rambut kepalanya, maka ingat ketika tahallul nanti dia harus gundul. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Sementara yang rambutnya tidak ditalbit, mengira rambutnya cepat pendek gitu, enggak panjang, maka bebas. Bisa halq gundul ketika tahallul, bisa qasr memangkas pendek ketika tahallul. Wal halqu afdal, namun menggundul rambut gundul ketika tahallul itu hukumnya lebih afdal, dengan hadis yang akan kita baca berikut ini. Barakallahu fikum. Hadza wadihun. Qala rahimahullahu ta'ala, babul halqi wa taqsiri 'inda al-ihlal. Bab al-halq, mengundur rambut. Wa taqsir, memendekkan rambut merata, dengan rata. Indal ihlal, ketika tahallul. Ketika tahallul. Dua-duanya boleh. Al-halaq boleh. Al-taqsir boleh. Yang afdal, al-halaq, gundul rambut. Alasannya dua, anda akan dibawakan dalam riwayatnya. Yang pertama karena Rasulullah SAW halak, beliau gundul. Dan yang kedua karena beliau mendoakan orang-orang yang gundul tiga kali. Sementara mendoakan orang-orang yang memangkas, memendekkan rambutnya cuma sekali. Sehingga dikatakan al-halqu afdal, gundul rambut ketika tahallul. Itu hukumnya afdal. Dan ingat ini hanya untuk kaum laki-laki. Perempuan hanya memotong satu ruas jarinya. Segini. Ya, disisir merata di bagian ujungnya. Dipotong satu ruas jari merata. Barakallah. Tayyib. Nanti akan dibahas terkait dengan masalah orang yang tamattu. Orang tamattu kan dua kali tahallul. Tahallul umrohnya dan tahallul hajinya. Nanti akan dibahas pada bab yang berikutnya insyaAllah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi. Namanya Al-Hakam ibn Nafi. Qala akhbarana Syu'aib ibn Abi Hamzah. Abu Hamzah namanya Dinar. Qala Nafi'un, berkata Nafi', kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Dahulu Abdullah bin Umar semoga Allah meridhainya berkata, halaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggundur rambutnya pada hajinya. Yakni ketika tahallul. Ini wawah ya, Rasul gundul ketika tahallul pada hajinya. Ini namanya perbuatan. Rasul melakukan hal demikian dan tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan mubah dan menunjukkan sunnah. Hadza wawah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala furana Malikun an-Nafi' an Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر اللهم ارحم المحلقين يا الله رحمتيلاه orang-orang yang menggundur rambutnya. قالوا mereka mengatakan والمقصرين يا رسول الله. Dan orang-orang yang memangkas rambutnya, wahai Rasulullah. Doakan juga gitu. Qala, beliau mengatakan Allahumma arhamil muhalliqin. Tulang lagi yang kedua kalinya. Qalu, mereka mengatakan wal muqassirina ya Rasulullah. Yang memangkas rambutnya juga ya Rasulullah. Qala wal muqassirin. Dan rahmati pula ya Allah orang-orang memangkas rambutnya dua kali. Wa qala al-Laits, dan berkata al-Laits haddatsani Nafi' rahimallahu al-muhalliqin, dengan lafaz rahimallah bukan Allahummarham tapi rahimallahu al-muhalliqin, semoga Allah merahmati orang-orang yang gundul. Marratan sekali atau marratan dua kali mengatakan demikian. Qala, dia mengatakan wa qala Ubaidullah haddatsani Nafi' wa qala firrabi'ati wal muqassirin. Dan yang muqassir. Satu riwayat menunjukkan dua kali, satu riwayat menunjukkan tiga kali, satu riwayat menunjukkan empat kali. Hada au hada au hada. Waqala rahimahullahu ta'ala haddathana Iyash ibn Walid. Qala haddathana Muhammad ibn Fudail. Qala haddathana Umar ibn Qa'qa' an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma fil muhaliqin. Ya Allah ampunilah orang-orang yang gundul. Qalu, mereka mengatakan waril muqassirin, yang memangkas rambut juga ya Rasulullah. Qala Allahumma fil muhaliqin. Itulah yang kedua kalinya. Qalu walil muqassirin. Qala ha thalathan, belum mengatakannya tiga kali. Qala walil muqassirin, dan untuk yang memangkas rambutnya juga. Ini hadis tegas ya, menunjukkan al-halqu afdal. Menggundur rambut ketika tahallul itu lebih afdal. Karena Rasulullah SAW mendoakan rahmah dan maghfirah untuk mereka tiga kali. Sementara mendoakan yang qasr satu kali. Ya, itu menunjukkan al-halqu afdal wal-qasru jaiz. Yang afdal menggundur rambutnya, sementara kalau qasr itu diperbolehkan. Nah, riwayat yang pertama doa rahmat, riwayat yang kedua doa maghfirah. Maka seyogianya bagi seorang muslim untuk mengambil yang paling afdal. Nah, apalah arti sebuah rambut, nanti juga tumbuh lagi gitu. Kali itu cari pahalanya, cari afdalnya, cari doanya. Doa rahmah perkara besar, doa maghfirah perkara besar. Nah, nanti tumbuh lagi, silakan Anda pelihara lagi. Sebagian pihak enggak mau gundul. Hah? Malu kek. Apa kek? Banyak alasan. Kita kasih tahu, pahalanya besar. Didoakan tiga kali rahmat oleh Rasulullah SAW, tiga kali maghfirah. Ya wis, tidak apa-apa sih, dia mau pendek. Jadi kita menghasung untuk yang afdal barakallahu fiik. Gundul selesai. Enggak wis. Dapat pahala besar. Dan akan tumbuh juga kembali. Barakallahu. Masyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Asma. Ini salah satu guru Imam Bukhari yang namanya Abdullah bin Muhammad. Ada berapa kemarin? Ada empat. Satunya ini, Abdullah bin Muhammad ibnu Asma. Yang lain, Abdullah bin Muhammad ibnu Abi Syaibah. Yang lainnya lagi, Abdullah ibnu Muhammad. Siapa? Al-Musnadul Ju'fi. Ahsanta. Yang keempat, Abdul bin Muhammad. Ya Allah, bantu. Baru tiga. Abdullah bin Muhammad bin Asma. Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Abdullah bin Muhammad Al-Musnadul Ju'fi. Yang keempat. Yang keempat, Abdullah bin Muhammad. Sudah, Abdullah bin Muhammad ibn Abi Syaibah, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Satu lagi, kok jadi lupa sih? Abdullah bin Muhammad bin Asma. Abdullah bin Muhammad ibn Abi Syaibah. Abdullah bin Muhammad Al-Musnadul Ju'fi. Abdullah bin Muhammad Ibnu Abil Aswad. Ahsanta. Ada yang remong dari siapa? Ibnu Abil Aswad. Tayyib. Qala haddatsana Juwairiyah Ibnu Asma An-Nafi'in anna Abdullah qala Abdullah bin Umar beliau berkata halaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifat min ashabihi wa qasara ba'dhum. Halaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam halaqa kundul wa ta'ifatun min ashabi dan sejumlah orang dari para sahabatnya wa qasara ba'dhum dan sebagian yang lain memendekkan rambutnya. Artinya apa Ivan? Semuanya boleh tapi yang afdal al-halaq. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu 'Asim Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad Abu 'Asim An-Nabil An Ibn Jurayj عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عن الحسن ابن مسلم المكي عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس عبد الله بن عباس سمك الله مرضي بليه An Muawiyah radhiyallahu anhum dari Muawiyah semoga Allah meridai beliau qala beliau mengatakan qasartu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimisqasin aku memangkas memendekkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gunting. Ini menunjukkan Rasul juga pernah qasr. Rasul juga pernah qasr. Memangkas, memendekkan rambutnya. Beliau juga halaq, menggundul rambutnya. Tetapi lebih afdalnya halaq dikarenakan ada hadis yang Nabi mendoakan para muhalliqin 3 kali dengan doa rahmat dan doa maghfirah. Naam, hadha wadih. Tayyib. Ditegaskan lagi ketika yang qasr yang memangkas memendekkan rambutnya harus rata. Merata di seluruh permukaan rambutnya harus qasr. Tidak boleh qaza. Naam. Ada wadih. Terkait dengan apa namanya memendekkan rambut, ini teknis saja. Bimis kosin dengan gunting juga bisa, dengan alat cukur juga bisa. Al-muhim qasr, kata-kata miskos itu bukan pembatasan, hanya menjelaskan tentang peristiwa saat itu. Peristiwa saat itu. Dia mengatakan miskos itu dimanakan dengan apa ya, kayak tombak panjang yang tajam. Jadi ya teknisnya bisa menggunakan gunting, bisa menggunakan alat mesin rambut. Itu semuanya adalah teknis. Semua bisa dipakai. Yang penting qasr dipendekkan dengan merata di semua rambut kepalanya. Taib, hadza wadih. Ini semua berkaitan dengan manasik. Ada faedah di kalangan para ulama. Ketika ditanyakan mana yang lebih afdal memelihara rambut ataukah menggunung rambut. Maka mereka memerinci. Untuk laki-laki kalau tahallul pada manasik umrah atau haji al-halqu afdal wa taqsiru jaiz. Untuk kaum laki-laki, pada manasik umrah atau manasik haji, gundul lebih afdal, pangkas pendek itu boleh. Adapun di luar manasik, sedang tidak umrah atau haji, di luar manasik, maka al-qasru afdal, memendekkan rambut itu lebih afdal, wal halqu jaizun indal hajah, sementara gundul diperbolehkan ketika ada hajat, seperti mau bekam kepalanya itu gundul biar memudahkan, atau ada penyakit di kepalanya, banyak luka-luka di kepalanya harus disembuhkan, digundul disembuhkan, atau memang mengharuskan untuk gundul dengan berbagai macam kondisi atau indal hajah. Adapun gundul, selalu gundul dengan tanpa ada hajat, itu simal khawarij, ciri-ciri kaum khawarij. Karena Rasul mengatakan dalam hadis dalam Sahih Muslim tentang khawarij, simahum tahliqa, ciri-ciri mereka adalah gundul. Itu gundulnya bukan dikarenakan tahallul, bukan dikarenakan hajat, senang gundul. Nah, hati-hati, itu ciri-ciri kaum khawarij. Makanya dikatakan di luar manasik, di luar manasik memelihara rambut, memangkasnya itu afdal. Gundul boleh lihajatin, dikarenakan sebuah hajat. Adapun ketika manasik, yang gundul lebih afdal, yang dipangkas itu boleh. Adapun wanita tidak diperbolehkan untuk menggundul rambutnya. Mereka harus memanjakan rambutnya. Kecuali kondisi darurat harus gundul rambut, maka digundul dikarenakan kondisi darurat. Barakallahu fiikum. Hadza wadhih. Dipahami insyaallah tabaraka wa taala. Yang kita baca cukup banyak ya. Yang dihafalkannya mana nih? Yang pertama. Kok paling gampang gitu ya. Halaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatihi, selesai gitu ya. Kalau mau menghafal yang sekiranya itu mencakup hadisnya Abdullah, halaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun min ashabihi wa qasara ba'dhum. Yang itu menunjukkan halaq iya, qasar juga iya. Wal halaqu afdal. Hafalkan hadis 1729. Satu lagi supaya bab cukur mencukur selesai. Qala rahimahullahu ta'ala bab taqsiril mutamatti'i ba'da al-umrah. Bab orang yang mutamatti', yang haji tamattu', taqsir, memangkas rambutnya setelah umrah. Ini khusus untuk orang yang haji tamattu'. Seperti yang diterangkan tadi, orang yang haji tamattu' itu tahallulnya dua kali. Tahallul yang pertama ketika selesai umrohnya, berangkat sampai di kota Mekah, tawaf 7 putaran, sa'i, safa marwah, langsung tahallul. Lepas bajunya, tunggu musim haji. Ini tahallul ketika umroh. Di musim haji, dia juga tahallul lagi tanggal 10 Dzulhijjah. Jelas ya? Bab ini menerangkan untuk orang yang haji tamattu, ya dianjurkan ketika selesai umrohnya qasr, jangan gundul. Paham ya? Untuk haji tamattu ketika selesai manasik umrohnya sebelum musim haji itu, yang afdal qasr, dipendekkan saja. Kapan gundulnya? Ketika nanti haji. Gundulnya ketika tahalul haji. Barakallahu fikum. Ini inginkan sama beliau. Boleh sih mau yang ini gundul, nanti pas haji juga gundul lagi, enggak masalah. Terus dari babnya Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ketika tahalul umrah qasr, gundulnya ketika tahalul haji. Ada lagi yang memperinci. Kalau jarak antara selesai manasik umroh dan manasik hajinya agak panjang, diperkirakan rambut tertumbuh lagi. Paham ya? Tumbuh lagi. Maka ketika selesai manasik umroh, gundul. Nanti ketika waktunya manasik haji, gundul lagi. Ini yang disebutkan sama Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, وَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهِ إِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَتْلَعُ شَعْرُهُ فَالْأَوْلَى لَهُ الْحَلَقُ وَإِلَّا فَتَقْصِيرُ لِيَقَعَ لَهُ الْحَلْقُ فِي الْحَجِ. Ada pilihan, gundul boleh, pangkas boleh. Tapi dengan rincian yang pernah kami sebutkan, itu lebih afdal. Kalau rambutnya tumbuh, tumbuh lagi sampai nanti musim haji, maka gundul ketika selesai umrah itu lebih aula dianjurkan. Tapi kalau diperkirakan rambutnya enggak tumbuh, maka lebih tepat, lebih afdal dia tidak gundul, memendekkan saja, dan gundulnya ketika haji. Barakallahu fikum. Difaham insyaallah ya? Kalau di Indonesia ini terkait dengan kloter. Misal antum berangkat kloter pertama tanggal 1 Zulqa'dah. Di Indonesia tanggal 1 itu kloter pertama Zulqa'dah. Langsung ke Madinah, gelombang pertama di kota Madinah. 1 Zulqa'dah haji tanggal 8 Zulhijjah, 1 bulan 8 hari. Lumayan, sudah panjang lagi ya. Maka yang seperti ini apa? Ketika selesai umrohnya, gundul. Tapi yang gelombang kedua, berangkat gelombang kedua langsung menuju ke Mekah, jarak antara umroh dan hajinya pendek, maka di samping di kota Mekah, umroh jangan gundul, tapi memangkas rambutnya saja pendek. Nanti ketika haji, tahalul, dia baru gundul. Hadza afdal. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Ada dulu, nanti kita bacakan hadisnya insyaAllah. Fadhal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Baik, barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddami. Qala haddatsana Fudail ibn Sulaiman, qala haddatsana Musa ibn Uqbah, qala akhbarani Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala dari Ibn Abbas semoga Allah meridhainya beliau berkata لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah amara ashabahu beliau memerintahkan para sahabatnya ayatufu bil bait untuk tawaf di Ka'bah wa bis safa wal marwah dan sa'i Safa dan Marwah. Thumma yahillu. Kemudian mereka tahallul. Ini namanya haji tamattu'. Namanya umrah tamattu'. Qal wa yahliqu au yuqassaru. Au yuqassiru. Tahallul, mereka gundul atau mereka memangkas rambutnya. Ini dua pilihan. Gundul boleh, pangkas boleh, bebas. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, dari bab yang disebutkan mu'allif, beliau berpandangan selesai umroh tamattu jangan gundul, taksir saja. Nanti gundulnya ketika haji. Baik. Rinciannya seperti yang disebutkan sama Al-Hafidz, dilihat jarak antara tahallul pada umrohnya dan pada hajinya. Kalau jaraknya jauh, diperkirakan tumbuh rambutnya, maka tahallul umrohnya taksir, dipotong pendek biasa, sementara gundulnya ketika tahallul haji. Bagaimana kalau sebelum dihalak dia sudah gundul duluan? Artinya sudah gundul dari dulu. Hati-hati, artinya kalau gundul terus enggak kayak khawar kan. Misalkan memang dia dari sana gundul, entah karena penyakit atau karena apa gitu ya. Lontos gundul mengkilap gitu. Sebagai mata halunya, ya sudah, enggak usah pakai tahalul. Dia sudah gundul. Ada yang mengatakan pisau cukurnya itu dilewatkan gini. Siit gitu. Sekedar formalitas dia sudah halul. Lah, ada mayat lagi. Itu takalur. Ya sudah, ngantar rambutnya ya sudah. Mau apa lagi? Cuma dia niatkan selesai umroh tahalul. Apakah yang mendapatkan doa menggunung rambut dari Rasulullah SAW hanya bagi yang umrah atau haji atau keumum? Ini kasusnya pada manasik umrah dan haji, bukan secara umum. Makanya tahallul itu manasik, ibadah kepada Allah SWT. Gundul seperti apa yang menjadi ciri khas kaum khawarij? Gundul ya gundul, enggak ada rambutnya. Lontos, kilap gitu ya kan. Dan itu dijadikan sebagai ciri khas mereka. Tanpa ada uzur atau hajah. Lalu bagaimana yang sering gundul karena menghindari qaza? Loh, menghindari qaza enggak harus gundul. Antum bisa koser dipendekkan rata menggunakan mesin. Ya kan? Mesin. Ambil nomor 1, 2, 3, nomor 6 lah. Nomor 6 sudah set. Semuanya rata. Semuanya rata. Pokoknya 6 cm semua. Ada mesinnya sekarang ini ya. Gampang ya? Tidak kozak. Barakallah. Jadi menghindari kozak tidak harus gundul. Barakallahu fikum. Apakah talib di Yaman ada yang hafal kitab Sahih Bukhari Muslim? Iya. Di teman saya mobil? Iya. Ada yang hafal Sahih Bukhari, ada yang hafal Sahih Muslim, ada yang hafal dua-duanya. Yang standar itu Arba'in Nawawi, Hatam, Umdul Ahkam, lewat. Kemudian ada yang meneruskan Bulughul Maram, ada yang menghafal Riyadhus Shalihin. Kalau mereka fokusnya kepada fikih, dia akan menghafal Umdah sama Bulughul Maram. Kalau mereka bakal jadi khatib, yang di itu banyak khatib yang dikirim ke musala di masjid-masjid sekitar ma'had, mereka menghafal buku Riyadhus Shalihin. Jadi khutbahnya pakai Riyadhus Shalihin. Apa-apa itu kan banyak ayat hadis diolah sebentar jadi sebuah khutbah gitu. Ya sempat sih dulu di antara kita teman-teman kita di Indonesia kalau yang khutbah bukan syekhnya standar karena nggak paham ketika itu maksudnya gimana kalau standar paling juga ada kesolihin gitu. Jadi karena kan itu umum sudah para khatib di sana itu hafal kesolihin. Tapi kalau mustafid, syekhnya yang khutbah beda. Itu enggak murni dari buku tersebut. Sebagian mereka menghafal as-sahihul musnad bima laysa fi sahihain fi mubin hadi. Dihafal. Masyaallah. Sana masyaallah ya, nah, hafalan terus. Barakallahu fikum. Iya, gitu ya. Hanya ada sebagian yang mengatakan bahwasanya corona ini hanya konspirasi. Bahkan dengan entengnya dia menyebarkan ke sahib-sahibnya, bahkan ada unsur mencela pemerintah. Lah, iki. Nah, mencela pemerintah itu ciri-ciri khawarij. Walaupun tidak ada dalam pemahamannya pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa. semata-mata ta'an fi waliil amr, itu ciri-ciri khawarij. Hati-hati. Virus koron itu ada. Tidak bisa dipungkiri. Nyata di depan mata ada virusnya. Cuman apakah itu alami ataukah dibuat? Nah, itu pembahasan lain. Paham insyaallah ya? Kalian mengatakan tidak ada virus corona, ada mukabir. Dia mengingkari perkara yang nyata di alam nyata yang begitu wadih, begitu gamblang. Barakallahu'alaikum. Ada, cuman apakah itu alami dalam artian Allah Azza wa Jalla menguji hamba-hambanya ataukah dibuat gitu. Ya hadza au hadza. Dan yang terpenting bukan sisi itunya, yang terpenting adalah ada virusnya, jelas dampaknya, kita hati-hati. Kan gitu. Barakallahu fikum. Kalau yang mencela pemerintah, alam ayajus. Tidak mungkin seorang salafi mencela pemerintahnya. Apalagi seorang talibun salafi, tidak mungkin mencela pemerintahnya. Apalagi seorang da'i salafi, tidak mungkin mencela pemerintahnya. Apalagi seorang alimun salafi, tidak mungkin mencela pemerintahnya. Ini bab yang sangat sensitif di kalangan para ulama sunnah. Barakallahu fikum. Nah, jadi kita pakai masker, prokes, itu semuanya proteksi untuk pengamanan diri sendiri. Ya, kehati-hatian lebih afdal. Ikhtiar, barakallahu fikum. Kita vaksin itu ikhtiar. Selebihnya ta'awudz kepada Allah, semoga dilindungi dari semua yang ada, mohon kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari semua penyakit yang ada. Banyak doa. Selebihnya makan yang bergizi, herbalnya lanjut, olahraga, hidup happy, sehat, walafiat, masya Allah. Nah, hidup bahagia itu jangan dibayangkan ketawa-ketawa gitu, orang senting. Nah, orang hidup bahagia tenang, tidak ada yang dikhawatirkan, normal saja, taklim lanjut, hafal lanjut, normal, tidak apa-apa ya. Tapi ada kewaspadaan. Barakallahu fikum. Ada sih, banyak sih yang terkena virus konspirasi ini banyak. Cuman sayangnya kemudian tasahul, bermuda-muda gitu. Nah, bermuda-muda, punya enggak masker-maskeran. Wah sudah. Kemudian jatuh dalam poin tadi. Mencela pemerintah, segala macam, ini yang keliru. Kalau dia mengatakan, ini kayaknya enggak alami, enggak murni alami virus ini. Ini enggak ada, ada sebuah permainan. Mungkin saja. Namanya manusia. Tapi begitu itu gak begitu penting. Yang pentingnya sekarang ada virusnya, banyak kejadiannya, yang mati juga banyak. Semoga antum tidak. Waalaikumsalam. Hati-hati. Biasanya kalau sudah kena baru dia tobat. Nunggu kena dulu. Ini belum kena kan? Belum juga apa? Ada itu gitu. Pas dia kena, udah sampai foto oksigen segala macam sudah mengapa gitu. Tuhur istilah tuhur. Antum apa diagnosanya? Dikoronakan. Oh gitu ya. Asli corona apa konspirasi? Wah, antum kalau bilang kayak gitu mungkin dia sakit hati itu. Orang lagi nafas tinggal separuh digodain. Enggak godain sih, cuman mengembalikan ke fikrohnya antum selama ini. Konspirasi apa asli? Allahul musta'an. Heran insyaallah. Nah, seperti yang disampaikan kepada kita semua terkait dengan waliul amr, pengamalan prinsip ahlu sunnah terkait dengan pemerintah itu justru ketika penguasanya ada errornya, penguasa yang zalim, penguasa yang enggak soleh, yang enggak bertakwa kepada, itulah saat-saat kamu menerapkan prinsip astamu wa ta'ah kepada waliul amr. Disitulah akan dibedakan iki ahlu sunnah tenanan apa ora ini. Nah, gitu. Jadi ya, jangan sampai bergeser manhajnya antum dikarenakan masalah ini. Bahaya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ada sebuah atsar dari Abu Darda, semoga Allah meridhai beliau. terkait dengan mencela pemerintah. Dikatakan awaluhu nifaq. Ya, orang yang mentaat pemerintah adalah awal-awal kemunafikan. Hati-hati. Ada yang tanya sama saya, itu gimana Ustaz? Bukankah munafik itu man haddatsa kadzaba, man haddatsa kadzab, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Dia kan tidak dusta kalau ngomong. Tapi kok dikatakan mencela pemerintah, kok dikatakan nifak? Ya dua kemungkinan jawabannya. Bisa jadi yang pertama, makna nifak itu sendiri. Asal makna nifak itu perbedaan lahir sama batin. Batinnya beda sama bahirnya. Gitu. Orang yang mencela pemerintah, munafik. Atau kemunafikan kepada dia. Dia mencela pemerintah, tapi aslinya dia butuh pemerintah. Dia apa enggak? Dua dirinya apa enggak? Gini-gini aja. Iya, gimana gini-gininya itu? Ah, dia anti ngomong dia gini-gini-gini-gini-gini-gini-gini-gini. Dawa gitu. Pas dia mau jual tanah, persyaratan di notaris harus fotokopi KTP misalnya. Ngurus KTP dia. Ngurusnya kemana? Pemerintah. Ngapain ngurus KTP segala? Terus kamu tikam pemerintahnya. Masa ambil KTP-KTP-an? Gak mau dia. Contoh kecil. Dia butuh pemerintah. Tapi mencaci maki pemerintah. Atau munafik. Ini munafik. Batinya butuh pemerintah. Bahunya mencaci maki. Atau yang kedua. Mencela pemerintah itu adalah awal permulaan pergeseran manhaj seseorang. Awal dia terjangkiti penyakit nifak yang terkait dengan pemikirannya. Hati-hati. Jadi merembet sampai Allahul Musta'an. Masya Allah. Bagus nih pertanyaan ya, Pak. Kalau ketika sedang darus am, duduknya rapat atau bagaimana, Ustaz? Ya, jangan terlalu rapat lah. Ya, agak longgar sedikit, supaya ada nafasnya ya. Nah. Kan beda antara soft sholat dengan soft taklim ya. Betul ya? Ya, insya Allah. Ini rapat apa lumayan ini? Gak terlalu ya? Jangan sampai kemudian gini-gini. Santai aja, duduk. Di atas masih ada ya. Allahu tabaraka wa ta'ala ala misawa. Anda lihat jam kata antum. PR dia dilihat. Anda lihat jam. Gak ada antum tenang aja. Ada yang langsung sembunyi. Anda lihat jam di atas ya. Jangan sembunyi, tenang aja, santai aja. Saya kira langsung dia sembunyi. Anda lihat jam 7:05. Yang sana kak, ada kehalang apa namanya, tembok. Allah Musta. Apakah seseorang yang belum mampu berhaji hingga dia meninggal, apakah diterima keislamannya? Enggak ada sama pautnya. Kalau betul-betul dia enggak mampu, itu sudah bukan lagi taklifnya dia. Fattakullaha masata'tum. Tapi ketika dia punya kemampuan, semuanya mudah dan segala macam, dia tunda, nah itu ada dosa di situ. Tapi enggak sampai dikatakan kafir. Kecuali kalau dia mengingkari kewajiban haji, baru dikatakan kafir. Nah kalau kemudian orang yang mati belum berhaji, Islamnya gak terima, wah repot tuh saya. Nanti atau bisa gak ditopo kafe atau belum haji semuanya. Iya, Allah Musta. Terkait larangan sholat di antara dua tiang, apakah sholatnya juga? Dan ini sholat yang fardu, dalam kondisi tempatnya luas, memungkinkan, maka ada larangan sholat di antara dua tiang. Ada kemudian antum salat sunnah enggak ada masalah. Qobliya, ba'diya, tahiyatul masjid lah bas, enggak ada masalah. Antara dua tiang dikasih sutra depannya antum lah bas. Ini ketika jamaah fardu. Menumbuhkan semangat belajar itu kembali kepada niatnya. Ini ada pertanyaan tadi. Antum belajar niatnya untuk apa? Itu yang paling penting, yang memotivasi seseorang untuk bisa bersemangat, untuk bisa konsisten, untuk bisa bertahan, untuk dia bisa berjuang selama dia mencari ilmu, itu niatnya. Untuk apa kamu mencari ilmu? Kalau niatannya itu ialah, ini adalah kewajiban agama di pundakku. Aku mencari ilmu untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Aku mencari ilmu untuk mendapatkan pahala. Aku mencari ilmu untuk menanggalkan kebodohan dari diriku. Aku harus punya ilmu supaya bisa beramal dengan ilmu. Aku harus punya ilmu supaya jangan jadi orang jahil. Aku harus punya ilmu supaya saya jadi orang yang mulia dengan ilmu. Ini semua akan memotivasi kita untuk belajar. Ini kalau belajarnya sekedar semata-mata ya teman-teman saya di kampung taklim semua ya, misalnya kurang taklim, nah, sudah semangatnya akan naik turun. Atau dorongan murni orang tua, ayo, dia nggak ada niatan, ya sudah berangkat karena nggak enak sama orang tua. Dipahami misalnya ya, bahwa tergantung niatnya antum, ikhlaskan niat. Jaga niat, evaluasi niat, luruskan niat. Ikhlas itu akan mendorong antum untuk semangat dalam belajar. Yang kedua, teman-temannya. Antum harus mencari teman-teman. Ini semuanya harus sunnah, masya Allah, semua thullabul ilm. Tapi tingkat kesungguh-sungguhannya beda-beda. Itu perkara yang gak mungkin dibohongi. Cari teman-teman yang memang semangat belajar. Teman-teman yang semangat dalam beramal. Ini akan mendorong antum untuk bersemangat dalam menimba ilmu kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Yang ketiga, antum iringi dengan amal soleh. Belajar itu diiringi dengan amal soleh. Semakin antum giat dalam beribadah, mengamalkan amal-amal yang lain, semangat ilmunya lebih tinggi. Terutama membaca Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Nah, selebihnya doa kepada Allah. Allahul musta'an. Kalau belajarnya sebagai persyaratan nikah ya sudah, yang dihitung cuma hari sama tanggal. Mau izin sama abah, mau nikah abah. Sih, belajar dulu. Berapa tahun abah belajarnya abah? Minimal 2 tahun. Salah cekan takas seluruh. Siap. Siap ya lo ya? Siap. Udah belajar. Yang penting 2 tahun. Gitu. Urusan ya apa yang penting 2 tahun. Dan gitu. Ya paling tidak jangan sampai gak naik kelas lah. Nah, nanti kalau gak naik kan tambah lama lagi nanti. Sebenarnya dengan hitung. Sudah lupa 2 nih. Sudah setengah jalan semester 1. Bentar lagi 1 semester. Ntar lagi, gitu. Ya wis, gimana tak? Enggak ada dia punya semangat. Allahul musta'an. Ada nggak kayak gitu? Saya nggak tahu lah. Saya cuma apa namanya menerka-nerka saja. Saya nggak seudon ada yang punya demikian. Siapa tahu dia seperti itu kan? Allahul musta'an. Simahumu tahliq itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Saya mau tanya sama antum, Imam Muslim membawakan hadis tentang khawarij dalam buku apa? Dalam kitab apa? Kan ada kitab sholah, kitab siyam, kitab hajj, kitab zakat, kitab al-buyu, kitab al-imarah, kitab al-jihad. Imam Muslim membawakan hadis tentang khawarij di kitab apa? Dalam Sahih Muslim. Ada yang tahu? Kok menang toh ae? Tukar diem. Yang tengah? Yang belakang? Angkat tangan. Tukar diem aja. Allah Al-Mustahil. InsyaAllah. Imam Muslim membawakan dalam kitab zakat. Dalam kitab zakat. Lihat Sahih Muslimu. Difiris. Dasar isi kitab zakat. Lihat bab-babnya. Bab dzikrul khawarij. Lihat. Anda buka. Baca hadisnya. Ada keterangan di sana sebuah lafaz. Simahumut tahliq. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu faedah yang sering diingatkan oleh guru-guru kita ketika belajar dulu. Dikarenakan itu tidak umum. Umumnya pembahasan masalah khawarij dan yang lain itu pembahasan masalah kitab sunnah. Ya, kitab sunnah. Apa gitu. Jadi biasa. Yang ini kok tahu-tahu kitab zakat. Itu tidak umum. Sehingga diingatkan. Ingat Imam Muslim membawakan masalah khawarij terkait dengan kitab zakat. Kenapa disebutkan dalam kitab zakat? Dikarenakan khawarij pertama dulu yang muncul itu lewat dia. Apa? Mentoan Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan bab masalah harta benda ini, zakat ini. Apa hukum menggundul rambutnya dengan tujuan rambutnya lurus? Masa iya sih? Setahu saya kalau rambutnya keriting, hatta digundul keriting lagi. Ya enggak? Coba diam. Ya apa enggak? Saya enggak tahu ya. Namanya begitu. Saya kan antum sekarang ini keriting. Antum gundul, plontos. Harapannya pas tumbuh, lurus gitu. Setahu saya balik keriting lagi. Betul ya? Apa ada yang salah? Namanya begitu. Wallahu a'lam. Ya Allah ya. Terakhir. Loh, udah kelewatan. Udah ya? Udah 7:05 ya? Kadung terakhir. Bagaimana jika ada dua orang yang ingin menjabat sebagai pemimpin, yang satunya muslim tapi tidak tahu tentang strategi kepemimpinan, adapun yang satunya kafir, akan tapi dia mengetahui strategi kepemimpinan suatu kota, maka di antara dua orang tadi mana yang harus kita pilih? Emang itu milih? Iya, itu pilih ya. Kalau dengan sistem seperti itu, tidak. Ya, wis, kalau tidak. Ya, kan selesai kan urusannya, maka aku tidak pilih. Tapi kalau saya kan memang harus dipaksa untuk memilih, yang muslim ya, akhi. Yang muslim, jangan yang kafir. Tapi kan dia tidak mengerti. Iya, kan dia tidak sendirian dalam menjalankan roda kepemimpinan. Dia kan punya banyak menteri. Dia kan punya banyak menteri. Nanti dibantu sama menteri-menterinya dan yang lain-lainnya untuk itu. Ini jika loh ya, jika ini berandai-andai gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.